Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita masuki pembahasan makna dari huruf min. Ya, silahkan bagi yang memiliki bukunya bisa dibuka pada halaman 230. Ya, pada halaman 230. Makna-makna dari huruf min. Yang pertama diterangkan di sini bahwasanya makna min adalah ibtida'ul ghayah, sebagai permulaan dari suatu tujuan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melakukan atau melaksanakan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya Laila pada suatu malam. Memperjalankan dari mana sampai mana? Maka minal masjidil harami, dimulai dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai Masjidil Aqsa. Ya, maka min di sini ini merupakan min ibtida'ul ghayah, dimulai dari atau bermula dari. Jadi perjalanannya setaranya itu Masjidil Haram, finishnya Masjidil Aqsa, yaitu isra'nya itu di situ. Ya, ini min makna ibtida'ul ghayah. Dan ini makna min yang sering kita jumpai di dalam kalimat. Kemudian yang berikutnya, makna min masih ibtida'ul ghayah adalah firman Allah Ta'ala, La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaum. Ya, Allah Ta'ala berfirman, La masjidun usisa ala taqwa. Ya, yang artinya sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa. Ya. Sungguh atau sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa min awwali yaum. Ya, minnya ini ibtida'ul ghayah. Ya, min awwali yaum. Sejak hari pertama. Ini ayat lengkapnya ya. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 108. Ya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama, lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, minnya di sini adalah min ibtida'ul ghayah. Kemudian makna min yang kedua adalah at-tab'id, min tab'id. Min yang bermakna sebagian, ya, jadi tab'id artinya min yang bermakna sebagian. Ya, contohnya Allah Ta'ala berfirman, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak bisa mencapai kebaikan sehingga kalian menginfakkan. Ya, minnya di sini tab'id, mimma tuhibbun, sebagian dari apa yang kalian cintai. Ya, menginfakkan ini bukan seluruhnya. Ya, perintahnya tab'id, ya, sebagian dari apa yang kalian cintai. Kemudian contoh yang kedua, minhum man kallamallah, sebagian dari mereka. Ini minnya tab'id. Minhum, minhum adalah min ba'dihim, sebagian dari mereka, man kallamallah, ada nabi yang diajak bicara oleh Allah. Kemudian yang ketiga, min bayanul jinsi. Ya, min yang berfungsi untuk menjelaskan ya jenis dari suatu perkara. Ya, contohnya fajatani burrijsa minal ausani. Ya, di sini minnya adalah bayanul jinsi. Ya, min bayanul jinsi fajatani burrijsa. Ya, maka jauhilah. Ya, maka jauhilah arijsa. Ya, oleh kalian perkara yang najis ya. Fajtani burijsa, jauhilah arijsa. Kemudian dijelaskan apa arijsa? Minal authan, berupa berhala-berhala. Ya, artinya maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Ya, minnya adalah min bayan, menjelaskan arijsa adalah al authan, berhala. Atau contoh yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman, yuhallawna fiha min asawira min dahabin. Ya. Mereka dihiasi, ya, mereka dihiasi di dalamnya dengan gelas, dengan gelang min dahab, berupa emas. Ya. Ya. Min asawira min dahabin, yaitu dihiasi dengan gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau. Ya, ini merupakan kenikmatan ya, kenikmatan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ya, yuhallawna fiha min asawira min zahab. Ya, mereka diberi perhiasan, dihiasi dengan gelang min zahab, yaitu berupa emas ya, gelang yang terbuat dari emas. Kemudian masih bayanul jinsi, manansakh min ayatin, apa-apa yang kami nasakh ya, atau kami hapus, min ayatin, berupa ayat. Nah, ini juga merupakan bayanul jinsi, dan ini juga sering kita jumpai ya, min jenis ini, yaitu di antara tandanya sebagai penjelas dari ma, ini ma yang sifatnya masih umum, kemudian dijelaskan ma nansakh min ayatin, perkara atau apa-apa yang kami hapus, kami nasakh, berupa apa? Min ayah, berupa ayat ya, sehingga bayanul jinsi ada makna seakan-akan makna berupa seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-badal ya, al-badal sebagai ganti ya, sebagai ganti ya, contohnya araditum bil hayati dunya minal akhirah ya, apakah kalian rela ataukah apakah kalian ridha terhadap kehidupan dunia, minnya badal, sebagai pengganti dari akhirat. Apakah kalian ridho kepada dunia, yang mana dunia ini sebagai pengganti dari akhirat? Ya. Atau contoh yang berikutnya, la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ya. Ya, contoh yang berikutnya adalah Allah Ta'ala menyebutkan la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai ganti bagi kalian di muka bumi, berupa malaikat-malaikat yang turun-temurun. Nah, di sini ada minkum, ya. Ini badal. La ja'alna minkum, ya. Benar-benar kami jadikan pengganti untuk kalian, malaikat di bumi yang turun-temurun. Ya. Minkum, maknanya badal. Mengganti ya, menggantikan kalian ya, benar-benar ya, benar-benar kami jadikan sebagai ganti bagi kalian di muka bumi berupa malaikat-malaikat yang turun-temurun. Kemudian yang berikutnya adalah min at-taukid, yaitu min zaidah, dan setiap yang huruf jer zaidah itu fungsinya memang untuk taukid, penguat ya. Contoh maja'ana min basyirin. Ya, maka minnya ini zaidah, sehingga basirin ini dia rofa karena fa'il dari ja'a. Basirin rofa karena fa'il dari ja'a ditambahkan min untuk sa'idah, yaitu fa'idahnya sebagai taukid. Maja'ana min basir, benar-benar tidak datang kepada kami seorang manusia pun. Ya, tidak datang kepada kami seorang pun. Nah, ini taukid. Contoh kedua, hal min khaliqin ghairullah. Ya, min khaliqin, khaliqin ini dia sebenarnya rofa, kemudian dikhofat karena ada min za'idah. Ya, sehingga seakan-akan maknanya ini tetap lengkap, tetap sempurna ketika tanpa tanpa min za'idah. Dari sisi makna tidak berpengaruh. Dan ditambahkan za'idah, fungsinya adalah untuk taukid. Ya, hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Adakah benar-benar pencipta selain Allah? Ya, tentunya tidak ada. Ini sebagai penetapan tentang tidak adanya pencipta selain Allah. Kemudian yang berikutnya adalah adzarfiyah. Min yang berfungsi atau maknanya adzarfiyah, maknanya fi. Min tapi makna fi. Contohnya, nudialis sholati mi yaumil jumu'ah. Dipanggil untuk sholat mi yaumil jumu'ah, maknanya fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Ini namanya min makna dzarfiyah. Kemudian ada lagi min ta'lil. Min untuk menunjukkan sebuah alasan. Ya. Mimma khati'atihim uhriqu. Mimma ini ta'lil. Disebabkan gitu, karena ya, karena kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, maka mereka ditenggelamkan. Ya, ini minnya ta'lil. Dan yang terakhir min makna an, ya, terakhir min makna an. Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ya, min dzikrillah maknanya an dzikrillah. Maka kecelakaanlah yang besar, kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Ya, fawailu lil qasiyati qulubuhum, celakalah bagi mereka yang hatinya telah keras seperti batu. Ya, min zikrillah, yaitu untuk mengingat Allah. Ya, minnya makna an. Kemudian contoh terakhir, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Ya, yang artinya, aduhai celakalah kami, ya, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Qad kunna fi ghaflatin, kami berada di dalam kelalaian, min hadza maknanya an hadza, tentang perkara ini. Itulah makna-makna dari huruf min, yang mana ini merupakan pembahasan terakhir dari makna-makna masyhur yang ada pada huruf jar. Ya. Dan tentunya yang dilampirkan di sini tidak semuanya, tapi sebagian, yaitu yang paling masyhur saja. Ya. Sehingga ketika kita menjumpai makna-makna yang lain, maka kita bisa memakluminya, atau kita bisa menerimanya, ya, ketika apa yang ada yang disebutkan tersebut telah dijelaskan di buku-buku yang ada, dari buku-buku yang lain yang mungkin lebih lengkap, lebih spesifik membahas tentang makna-makna huruf. Ya, paling tidak apa yang sudah disampaikan di sini ini kita pahami bahwasanya itulah variasi dari makna-makna huruf jar, dan baru saja kita pelajari tentang makna-makna dari huruf min. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan, kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.